Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, mendebarkan syiar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sobat muslim, para pendengar setia Radio Muslim yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita dapat bersua kembali di radio kesayangan kita, Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Baik sobat muslim, bagaimana kabar sobat muslim semua pada kesempatan malam hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi sobat muslim semua dan memberikan rahmat kepada sobat muslim sekalian. Baik sobat muslim, seperti yang telah Wira sampaikan bahwasanya insyaallah biidznillahi taala pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama menyimak kajian rutin kita, kajian yang telah ditunggu-tunggu setiap pekannya, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang dibersamai oleh Ustadzina Ustadz Aris Munandar Fidahullahu Ta'ala. Sebagai informasi bahwasanya kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823 2727 5333. Tentunya pertanyaan seputar hukum keluarga ya sobat muslim. Insyaallah pertanyaan yang dikirim oleh sobat muslim semua akan dijawab oleh Ustadz pada sesi yang kedua, yaitu pada sesi tanya jawab di akhir kajian. Baik sobat muslim, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar dan insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu, Wira himbau kepada sobat muslim semua untuk tetap stay tune di 1467 AM dan sekiranya untuk menyiapkan pena serta kertasnya untuk mencatat hal-hal penting atau mencatat pertanyaan yang akan ditanyakan kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Baik, lifadilati Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fa'alaihi falatafaddal maskura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah, pendengar setia Radio Muslim Yogyakarta rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian Kitabun Nikah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Di matan disampaikan walaisa liwayil mar'ati taswijuha bighairi kuf'in laha. Tidak boleh bagi seorang wali, tidak boleh bagi wali seorang perempuan untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak sekufu dengannya. Kemudian dijelaskan sejumlah hal yang menjadi tolak ukur sekufu. Falaisal fajiru kufwan lil afifati. Maka penggemar maksiat, lelaki penggemar maksiat tidaklah sekufu dengan wanita salihah yang menjaga kehormatan. Wal arabu ba'dhum li ba'din akfa'un, dan orang Arab sebagiannya pada bagi sebagian yang lain itu sekufu. Maka di poin ini disampaikan tentang pembahasan tentang sekufu. Dan maka idealnya pernikahan itu terjadi di antara sekufu, dan sekufu adalah hak perempuan dan walinya. Dan yang menjadi al-madhab, resminya madhab Hambali, bahasanya sekufu itu bukanlah syarat sahnya pernikahan, namun syartun fil luzum adalah syarat pernikahan tersebut bersifat mengikat dan tidak lagi memiliki hak khiyar. Artinya jika dinikahkan dengan tidak sekufu, maka pengantin perempuan itu memiliki hak khiyar, hak pilih untuk tidak melanjutkan pernikahan. Maka tadi disampaikan bahasanya wali tidak boleh menikahkan seorang perempuan, yaitu anak perempuannya, dengan lelaki yang tidak sekufu. Dan jika ini nekat dilakukan, seorang wali menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang tidak sekufu, maka dia berdosa karenanya. Ya, maka sekufu dalam bahasa Arab artinya sama dan semisal. Dan secara syariat ada sejumlah hal yang dinilai menjadi tolak ukur sekufu. Yang pertama adalah agama, yaitu menunaikan kewajiban dan meninggalkan hal-hal yang terlarang. Ini yang diisyaratkan di matan dengan disampaikan, maka lelaki pendosa penggemar dosa tidaklah sekufu dengan perempuan baik-baik yang menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua adalah kedudukan, yaitu nasab dan status sebagai orang merdeka ataukah budak. Dan dalam resminya Al-Madhab Al-Hambali, lelaki non-Arab tidaklah sekufu dengan wanita Arab. Sebagaimana di sini disampaikan oleh Syekh Sa'di, bahasanya orang Arab sebagiannya sekufu dengan yang lain. Ini mengisyaratkan bahasanya non-Arab tidak sekufu dengan wanita Arab. Kemudian di antara hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu adalah pekerjaan dan profesi. Maka anak perempuan tajir besar, pedagang besar, tidaklah sekufu dengan seorang laki-laki yang profesinya tukang bekam. Demikian juga anak perempuan dari orang yang kaya raya, konglomerat, tidaklah sekufu dengan lelaki yang pekerjaannya adalah penenun. Kemudian yang keempat di antara hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu adalah kekayaan. Dengan memperhatikan apa yang menjadi hak seorang perempuan berupa mahar, nafkah, makanan dan pakaian. Tentu ketika wanita kaya, maharnya yang layak, nafkah yang layak, pakaian yang layak, tentu berbeda dengan perempuan yang tidak demikian keadaannya. Ini empat hal yang disebutkan oleh para ulama fikih sebagai sekufu dalam pernikahan. Dan realita menunjukkan bahasanya, realita rumah tangga menunjukkan bahasanya mempertimbangkan hal-hal ini satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kalau di masa-masa awal pernikahan masih bulan madu, namanya saja masih bulan madu, boleh jadi sebulan ataukah dua bulan pertama pernikahan, orang bisa mengatakan cukup bagi kami cinta. Namun realita menunjukkan setelah bulan madu itu berlalu, maka hal-hal yang disebutkan oleh para ulama fikih itu patut dipertimbangkan. Meskipun boleh saja ketika pihak perempuan ridha dan walinya ridha, perempuan yang gajinya besar nikah dengan seorang laki-laki yang gajinya pas-pasan. Boleh jadi seorang perempuan yang penghasilannya per bulan puluhan juta, sah-sah saja jika dia ridha, demikian juga walinya ridha, nikah dengan laki-laki yang gajinya sebulan cuma sejuta atau satu setengah juta. Namun realita menunjukkan bahwasannya keadaan timpang semacam ini seringkali menimbulkan gesekan dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan percekcokan. Oleh karena itu, kriteria sekufu yang disampaikan oleh para ulama satu hal yang patut untuk dipertimbangkan demi terwujudnya kebahagiaan rumah tangga di masa depan setelah bulan madu berakhir. Kemudian hal yang menarik berkenaan catatan tambahan berkenaan dengan masalah sekufu yang disampaikan di sini, bahasanya menurut sebagian ulama sekufu yang paling pokok adalah dua. Yang pertama adalah sekufu dalam agama, artinya perempuan muslimah hanya menikah dengan laki-laki muslim. Kemudian yang kedua, sekufu dalam iffah, sekufu dalam masalah terjaganya kehormatan. Maka ini sekufu yang paling pokok dan yang paling mendesak. Sehingga seorang laki-laki, maka laki-laki yang pernah berzina dan belum bertobat darinya tidaklah sekufu dengan wanita salihah yang menjaga diri dari zina. Jangankan zina, pacaran saja belum pernah, bahkan belum pernah punya kawan dekat dari laki-laki. Tentu perempuan yang luar biasa semacam ini tidaklah sekufu dan semisal dengan laki-laki yang playboy, bahkan sudah berzina dan belum bertobat dan sungguh-sungguh bertobat dari zinanya. Demikian juga wanita yang berbuat zina dan belum bertobat dan sungguh-sungguh bertobat darinya tidaklah sekufu dengan lelaki al-afif, lelaki yang jangankan pacaran, punya teman dekat berupa perempuan saja belum pernah. Namun status sebagai pezina laki-laki ataukah perempuan itu hilang manakala lelaki atau perempuan tersebut sungguh-sungguh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Sa'di di buku beliau yang lain, beliau sampaikan as-sahih, pendapat yang betul, bahasanya suami ataukah istri itu adalah wanita yang adalah orang yang menjaga kehormatan dari zina adalah syarat sahnya pernikahan. Oleh karena itu tidak sah menikahkan orang yang terkenal ya, berbuat zina sampai dia bertobat. Sebagaimana tidak sah nikahnya wanita yang berzina, yaitu pernah berzina, hatta tatubah, sampai dia serius dan sungguh-sungguh bertobat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat An-Nur ayat yang ketiga, Allah katakan azani la yankihu ila zaniatan, lelaki yang berzina maka tidaklah semestinya menikah kecuali dengan wanita yang juga pernah berzina, atau wanita musyrik, wa zaniatu la yankihuha ila zanin au musyrik. Demikian juga perempuan yang pernah berzina, sepatutnya tidaklah menikahinya kecuali lelaki yang pernah berzina atau musyrik, wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan hal itu diharamkan untuk orang-orang yang beriman. Di samping pertimbangan akal sehat menunjukkan bahasanya ketika salah satu dari pengantin laki-laki, calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah seorang yang gemar berzina, maka ini merusak kesakralan kasur cinta mereka berdua, dan hal ini akan menyebabkan hilangnya maksud dari pernikahan dan adanya zina atau belum bertobat dari zina dari salah satu dari dua pengantin. Itu akan menimbulkan banyak mafasid, banyak dampak buruk. Yang ini semua adalah pertimbangan yang yujibu istirahat al-iffah, mengharuskan dipersyaratkannya wanita atau laki-laki yang hendak menikah adalah orang yang menjaga kehormatan dan atau telah bertobat dengan sungguh-sungguh bertobat dari zina. Dan terkait hal ini terdapat satu atsar dari Ali di zaman Ali dari Khams ibn Mu'tamir, beliau mengatakan dihadapkan kepada Ali radhiyallahu anhu seorang laki-laki yang mengakui kalau dia telah berbuat zina. Kemudian Ali bertanya, apakah engkau telah menikah? Dia mengatakan, na'am, sudah. Maka Ali mengatakan, jika demikian engkau akan dirajam. Maka Ali memerintahkan agar orang ini dipenjara terlebih dahulu. Maka tatkala sore hari, da'abihi, Ali memanggil lelaki ini. Wa qasa amrahu 'alan nas. Kemudian Ali menceritakan kasus lelaki ini pada banyak orang. Lantas ada salah satu orang yang hadir memberikan informasi, innahu qatazawaja imra'atan walam yadkhul biha. Wahai Amirul Mukminin, betul lelaki ini sudah menikah, yaitu sudah melakukan akad nikah dengan seorang perempuan, namun dia belum pernah kumpul dan bersetubuh dengan istrinya. Fafariha Aliun radhiyallahu anhu bidzalik. Mendengar hal demikian, Ali gembira. Karena berarti dia belum tergolong muhsan yang berhak untuk dirajam. Maka yang berhak untuk dirajam adalah pezina muhsan. Dan muhsan itu adalah orang yang sudah menikah dengan akad nikah yang sah. Dia telah menikah dengan akad nikah yang sah dan telah berhubungan badan. Orang ini telah akad nikah dengan akad nikah yang sah, namun dia belum pernah berhubungan badan dengan istrinya. Maka Ali bergembira mendengar berita hal ini, karena ini berarti orang ini tidak perlu dirajam dan tidak boleh dirajam. Akhirnya fadarba al-hadda, maka Ali cuma menetapkan hukuman had untuk had berupa cambuk 100 kali untuk lelaki ini karena dia belum muhsan. Kemudian yang menarik, ingat, dia sudah menikah, punya istri, cuma belum kumpul. Jadi seminggu lagi akan dipertemukan dengan istrinya. Nah, di rentang waktu seminggu itu dia malah berzina. Maka hal yang menarik kita lihat di sini, wa faraqa bainahu wa baina imra'atihi. Maka Ali memisahkan antara si lelaki yang berzina dengan istri sahnya yang belum dikumpuli. Kemudian Ali memberikan kepada pihak perempuan setengah mahar yang telah dijanjikan oleh pihak laki-laki. Ya, asar ini diakan oleh Ibn Abi Syaibah dan yang lain. Isnadu Hasan dan sanadnya Hasan. Maka lihat, berdasarkan kasus zina yang terjadi di masa Ali, maka Ali bin Abi Thalib memisahkan di antara keduanya, sang suami yang telah yang baru saja berzina dengan perempuan istrinya yang sah namun belum dikumpuli. Maka Ali memisahkan di antara keduanya setelah akad nikah terjadi dan sebelum kumpul. Maka jika sudah akad nikah saja diperintahkan supaya akad nikahnya bubar karena pihak laki-laki berzina, maka dilarangnya lelaki yang telah dilarangnya lelaki yang berzina itu tentu lebih baik. Ya, maka yang menjadi syarat adalah sekufu dalam masalah menjaga diri dari zina. Yeah. Atau paling banter kita katakan, hendaklah dinikahkan dengan laki yang tidak memiliki kegemaran melakukan maksiat. Karena bersih dari maksiat bukanlah syarat sah pernikahan. Buktinya kaum muslimin dari zaman ke zaman menikahkan lelaki yang melakukan dosa besar dengan wanita salihah. Maka ini inilah dua hal yang kita bahas kesempatan malam hari ini. Yang pertama adalah pembahasan tentang sekufu, yang ini adalah hak pihak perempuan dan walinya. Dan dalam mazhab Hambali, ini bukanlah syarat, resminya mazhab Hambali, sekufu bukanlah syarat sah pernikahan, namun syarat tidak ada hak khiyar, hak pembatalan secara sepihak akad nikah yang telah terjadi. Kemudian pembahasan yang kedua adalah seputar persyaratan iffah, terjaga dari zina untuk sahnya pernikahan menurut pendapat yang paling kuat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa akhi da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim, dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak pembahasan yang disampaikan oleh ustadzuna Ustaz Aris Munandar fidahullahu ta'ala pada pembahasan beliau pada kesempatan malam hari ini dalam kajian rutin kita, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga. Dan kembali kita himbau kepada sobat muslim semua bahwa kajian pada kesempatan malam hari ini merupakan kajian interaktif di mana sobat muslim dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Kami ulangi, bagi sobat muslim yang memiliki pertanyaan seputar kajian hukum keluarga pada kesempatan malam hari ini, sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. Dan insyaallah kami masih menunggu sobat muslim semua yang ingin mengirimkan pertanyaan, dan insyaallah akan disampaikan kepada ustazuna Ustaz Aris Munandar, dan insyaallah akan dijawab oleh beliau. Baik, untuk kali ini kita akan bersama-sama masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini telah masuk beberapa pertanyaan Ustaz, yang akan kami bacakan. Pertanyaan yang pertama, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melindungi Ustaz dimanapun Ustaz berada. Amin. Bolehkah seorang ikhwan yang hendak melamar akhwat mengungkapkan rasa cinta atau kata cinta? Jika diperbolehkan, bagaimana cara yang benar Ustaz, melalui pesan atau bagaimana? Jazakallahu khairan. Pertanyaan dari Akhuna Setiawan di Tangerang. Mohon penjelasan. Bolehkah seorang ikhwan yang hendak melamar akhwat mengungkapkan kata cinta? Jika diperbolehkan, bagaimana cara yang benar Ustaz, melalui pesan atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Ya, cara yang benar adalah segera melamar, datang ke walinya dan mengatakan, "Pak, saya jatuh cinta dengan putri Bapak, maka kami saya datang ke sini dengan maksud untuk melamar istri, melamar putri Bapak, dan kemudian saya ingin segera melakukan akad nikah dengan anak Bapak." Demikian cara yang tepat. Nah, baik, syukran Ustaz atas jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Afwan mau bertanya Ustaz, bagaimana menyikapi suami yang kadang masih suka duduk bermajelis di majelis pengajian-pengajian yang tidak bermanhaj salaf, dengan dalih agar lebih mudah masuk nanti saat berdakwah? Di sisi lain, saya istri khawatir jika suami bukannya nanti mewarnai malah terwarnai. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, berkenaan dengan kekhawatiran suami itu berubah dan bukan mengubah, maka tentu melihat keadaan dia, gimanakah kualitas pengetahuan agamanya, kemudian dilihat di mana intensitas semangatnya dia belajar agama dengan cara yang benar. Jika dia seorang yang sudah ilmunya cukup mapan, ditambah dia masih belajar intensif, di kajian-kajian yang ada, bahkan bukan kajian umum, non kajian rutin, bahkan kajian kitab, ya, maka kekhawatiran istri di sini tentu kurang tepat. Ya, selama dia suaminya mampu membawakan diri dengan baik. Namun jika keadaannya tidak demikian, suaminya hanya sekedar ikut kajian tematik tabligh akbar, boleh jadi sebulan sekali, dan maka kekhawatiran istri dalam hal ini satu hal yang wajar. Maka di antara triknya, kalau memungkinkan istri menyibukkan suami untuk datang ke majelis ilmu yang benar. Istri menyampaikan suami, yuk mas, yuk ngaji, yuk kesini, saya ingin ngaji. Akhirnya bolak-balik ikut kajian-kajian yang tepat, yang manfaat, maka habislah waktunya dan tenaganya untuk menghadiri pengajian-pengajian yang lain. Itu diantara trik yang bisa dilakukan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang pernah berkata, Ustaz, kita itu tidak usah belajar atau baca-baca buku tentang psikologi suami istri yang ditulis oleh penulis dari Barat. Cukup kita hanya mempelajari Al-Quran dan Hadis untuk aturan muamalah antara pasangan suami istri. Padahal maksudnya ialah karena bukan merasa tidak mencukupi dari Al-Quran dan Hadis, Ustaz, tapi butuh belajar dari pengalaman yang lebih mendetail terkait seni muamalah dengan pasangan. Ini apa yang sebaiknya dilakukan, Ustaz? Ya, seorang muslim boleh saja memanfaatkan pengalaman orang kafir, memanfaatkan pengalaman dan eksperimen orang kafir berkenaan dengan urusan-urusan duniawi, satu hal yang diperbolehkan. Di antara dalilnya, ketika disampaikan yang pertama, ketika disampaikan pada Nabi, kalau orang kafir itu tidak akan menerima surat yang tidak ada stempelnya, maka Nabi pun menerima dan bikin stempel. Kemudian di antara dalilnya adalah usulan sahabat Salman Al-Farisi untuk perang dengan metode parit, satu metode perang yang tidak dikenal oleh orang Arab, namun dikenal oleh orang-orang Persia, penyembah api. Demikian juga pada awalnya Nabi SAW ingin melarang seorang suami melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang menyusui. Namun Nabi katakan, saya jumpai orang Romawi melakukan hal ini dan tidak ada dampak negatifnya, lantas Nabi tidak jadi melarangnya. Maka hal ini menunjukkan bolehnya memanfaatkan ilmu pengetahuan yang berasal dari non-muslim, dan memanfaatkan hasil pengalaman dan eksperimen mereka. Maka boleh-boleh saja seorang muslim baca-baca buku tentang bagaimana seni interaksi suami istri, yang itu merupakan hasil buku tersebut adalah hasil pengalaman manusia, baik muslim ataupun non-muslim, dalam interaksi di antara suami dan istri. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas penjelasannya. Dan kembali kami informasikan kepada sobat muslim bahwa pada kesempatan kali ini kita sedang dalam sesi tanya-jawab dalam kajian rutin kita setiap Sabtu malam, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munanda Rafidahullahu Ta'ala. Dan kami masih menunggu sobat muslim semua yang ingin mengirimkan pertanyaan. Bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. InsyaAllah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan kami sampaikan langsung kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjut kembali Ustadz untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Semoga antum sekeluarga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya seorang ibu rumah tangga Ustaz. Saya pernah terlewat sholat isya karena menidurkan bayi dan qadarullah anak-anak yang lain tuh rewel dan saya baru bangun jam 4 subuh. Bagaimana cara saya mengganti sholat isya saya Ustaz dan bagaimana hukumnya? Mohon penjelasannya Ustaz. Berkenaan dengan kasus yang ditanyakan, kita perlu memastikan ibu ini tidur setelah waktu isya tiba ya, ataukah sebelum waktu isya tiba. Namun yang jelas bagi itu kalau ingin detailnya, namun yang jelas ketika dia bangun wajib baginya segera mengerjakan sholat isya, kemudian karena waktu subuh telah tiba kemudian dilanjut dengan qobliyah subuh atau sholat subuh. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apakah dianjurkan memberi nama kepada janin yang telah keguguran Ustaz? Mohon penjelasannya. Janin yang telah keguguran dan lebih dari 4 bulan telah ditiupkan roh badannya karena telah lebih dari 120 hari semestinya diberi nama. Jika belum diketahui jenis kelaminnya laki-laki ataukah perempuan, maka diberi nama dengan nama yang netral, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah boleh seorang akhwat apabila sudah merasa siap untuk menikah, dia mencari jodohnya sendiri, jadi tidak menunggu seseorang mengajaknya menikah Ustaz? Dan bagaimana jalan terbaik untuk mencari jodoh bagi akhwat? Jazakallahu khairan. Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, seorang muslimah yang siap menikah itu boleh saja dia menunggu adanya lelaki yang tertarik dan melamar. Bisa juga dia dengan meminta bantuan orang yang sudah berkeluarga, dia bisa minta tolong, saya tertarik dengan lelaki itu, tolong tanyakan maukah dia menikah denganku. Dan itu bukanlah satu hal yang aib dan bukan satu hal yang memalukan, dan bahkan satu hal yang diperbolehkan. Sebagaimana ada seorang sahabiyah yang menawarkan diri kepada Nabi untuk dinikahi. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga keluarga Ustaz serta Ustaz senantiasa diberi kelindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Izin bertanya Ustaz, di kampung saya setiap ada yang melahirkan, ari-ari bayi dikuburkan dan diberi lilin dan ditutupi semacam gentong Ustaz. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau disunahkan Ustaz? Sikap yang tepat berkenaan dengan ari-ari, karena dia bagian dari badan manusia, maka selayaknya dihormati dengan cara dimakamkan. Namun, cara pemakamannya bebas, tidak harus sebelah kanannya pintu rumah atau kemudian sebelah kirinya, tanpa perlu harus tetek bengek, ada lampu, gentong, dan yang lain. Cukup dibuat kalian di belakang, di kebun atau di halaman belakang dekat pohon pisang atau yang lainnya, ya, buat kalian kemudian dimasukkan ke situ, sudah cukup, tidak harus ditandai, diingat-ingat sebelah mana posisinya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Dan kembali kami informasikan kepada sobat muslim semua, pada kesempatan malam hari ini kita telah atau sedang ada dalam sesi tanya jawab bersama Ustadzina Ustaz Aris Munandar Afidahullahu Ta'ala pada pembahasan rutin setiap Sabtu malam, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga, di mana sobat muslim semua dapat mengirimkan pertanyaan melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 0823-2727-5333. InsyaAllah pertanyaan yang sobat muslim kirimkan akan dijawab oleh Ustadzina Ustaz Aris Munandar. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kadar minimal untuk mahar Ustaz? Jazakallahu khairan. Ya, berkenaan dengan besaran mahar, tidak ada kadar minimal dan maksimal mahar. Intinya kembali pada hasil rembukan antara pihak calon pengantin laki-laki dan pihak perempuan atau walinya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila ada bayi dalam kandungan 4 bulan atau 7 bulan Ustaz, bolehkah kita membacakan surat Yusuf atau Maryam Ustaz? Ya, wanita hamil boleh membaca surat apapun dari Al-Quran. Mau surat Al-Baqarah, mau surat artinya sapi, mau surat An-Nahl artinya lebah, surat An-Naml artinya semut, surat Yusuf, surat Maryam, surat Ibrahim, surat An-Nisa dan yang lainnya. Itu kalau membaca untuk diri sendiri untuk cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah membacakan untuk janin, maka ini juga satu hal yang saya belum ketahui dasarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yaitu membacakan untuk janin, kemudian jika ada keyakinan-keyakinan tertentu yang tidak benar ya, berkenaan dengan membaca surat Yusuf atau surat Maryam, maka jika ada keyakinan-keyakinan tertentu tentang hal ini, maka ini jelas satu hal yang tidak diperbolehkan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan terkait tentang sedekah Ustaz. Mengenai sedekah yang katanya lebih afdol jika diberi kepada keluarga terdekat kita, bagaimana dengan cerita Sirah Nabawiyah yang tadinya seorang keluar untuk menjual barang demi membeli makanan untuk istri yang menunggu makanan tersebut di rumah. Akan tetapi saat perjalanan pulang malah makanan tersebut diberikan kepada pengemis yang ditemuinya. Ini bagaimana Ustaz? Kutipan cerita yang disampaikan satu hal yang bermasalah. Saya belum dapatkan secara spesifik cerita tersebut. Namun perlu diketahui di zaman Nabi tidak ada bisnis kuliner. Ya, belum ada orang bisnis jualan makanan santap, siap santap. Kadang membelikan makanan matang kemudian untuk istri malah dikasihkan fakir miskin. Maka validitas ceritanya ini satu hal yang patut untuk dipermasalahkan, meskipun pastinya saya tidak tahu karena belum pernah mendapatkan kutipan cerita yang dimaksudkan. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, apakah kita berdosa jika nantinya ketika pernikahan tidak sesuai syar'i? Misalnya saya berusaha agar pernikahan nantinya tidak ada musik, namun keluarga tetap menghendaki adanya musik. Apakah saya berdosa Ustaz? Mohon penjelasannya. Jawabannya adalah firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jika sudah melakukan usaha mentok maksimal, maka insya Allah tidak berdosa. Nah, baik, syukran Ustaz. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya dan sepertinya ini pertanyaan terakhir kita Ustaz pada kesempatan malam hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz serta keluarga Ustaz dalam dimanapun mereka berada. Amin. Apakah berkumpul sekeluarga dan bersantai sambil melihat sosial media Instagram di handphone dengan konten-konten dakwah dan anak-anak termasuk maksiat Ustaz, karena dilakukan sering dan meskipun ini mubah, tapi apakah ini bentuk kemaksiatan Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, di antara bentuk godaan setan adalah fudulul mubahat. adalah melakukan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Satu hal yang tidak dibutuhkan, tidak punya nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu fuduhul mubahat, yang kata Ibnu Qayyim ini di antara sebab pokok rusak dan kerasnya hati. Maka selama itu dalam batas mubah tentu statusnya boleh, dan ketika berlebihan ya, maka menjadi satu hal yang berbahaya karena merusak hati dan membuang-buang waktu ya, karena waktu yang ada bisa dimanfaatkan untuk satu hal yang jauh lebih maksimal. Ketika keluarga ini seluruhnya santai ya, habis mandi sudah segar dan sebagainya, maka ini kesempatan yang baik yang diambil oleh seorang bapak untuk memberikan pengajaran kepada anak dan istrinya sebagai bentuk melaksanakan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kata Ali bin Abi Thalib, alimuhum wa adibuhum, sampaikan pengajaran kemudian didik adab. Maka penyampaian pengajaran bisa dalam bentuk ya memanfaatkan sikon santai, maka bacakan hadis atau kitab fikih tentang thohara, tentang sholat atau yang lain. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Dan ini ada satu pertanyaan lagi Ustaz, kita akan coba sampaikan ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, bila seorang nenek mengakikohi cucunya, apakah orang tuanya boleh memakan daging dari akikoh itu? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, berkenaan dengan akikoh, satu hal yang perlu diingat, bahasanya Al-Hasan dan Husain diakikohi oleh kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apakah kemudian orang tuanya boleh ikut makan? Insya Allah boleh ikut makan. Ya, karena seandainya kita katakan akikah ini adalah mewakili si ayah dan ibu, maka status ayah dan ibu adalah sahibul akikah ya, dan dia boleh makan sebagian dari hewan akikahnya. Nah, baik, syukran Ustaz, jazakallahu khairan kasiran atas jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk pada kesempatan malam hari ini. Baik sobat muslim, para pendengar setia radio muslim dimanapun sobat muslim berada, alhamdulillah kita telah bersama-sama menyimak kajian dan juga sesi tanya jawab bersama Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fidahullahu ta'ala pada kajian rutin bersama beliau setiap Sabtu malam, yaitu kajian konsultasi seputar hukum keluarga yang disiarkan langsung dari Radio Muslim Yogyakarta. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadzuna Ustadz Aris Munandar fidahullahu ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini bersedia untuk mengisi, bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta. Kami juga ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada sobat muslim semua yang pada kesempatan malam hari ini ikut menyimak dan mendengarkan kajian konsultasi seputar hukum keluarga dan juga ikut berpartisipasi untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan pada kesempatan malam hari ini. Dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya kepada sobat muslim semua yang pada kesempatan malam hari ini mungkin masih ada pertanyaan yang belum terjawab oleh Ustadzuna Ustadz Aris Munandar atau belum kami sampaikan lebih tepatnya. Dan insya Allah pertanyaan yang disampaikan oleh sobat muslim semua akan kami simpan dan insya Allah akan kami sampaikan pada kesempatan atau pertemuan yang akan datang. Dan sebagai penutup pada kesempatan malam hari ini, marilah kita tutup kajian pada kesempatan malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah menebarkan sunnah. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Yogyakarta.